nak cobalah kau renungkan, siapakah dirimu sebenarnya, dan untuk apa kau diciptakan. Sebagai makhluk Tuhan yang termulia, berhati-hatilah engkau dalam mengembara di dunia. Hiasi selalu dirimu dengan pakaian cinta, berselendang akhlak mulia, berselimut iman dan takwa. Amal ataukah dosamu? Apabila di hari ini lebih baik dari kemarin, maka dirimu tergolong manusia yang bahagia. Namun jika hari ini sama saja dengan hari-hari yang sebelumnya, waspadalah awas, karena kau tergolong orang yang merugi, berbahaya, gawat. Bila hari ini lebih buruk dari sebelumnya, engkau nanti akan celaka. Sejenak cobalah kau renungkan, siapakah dirimu sebenarnya, dan untuk apa kau diciptakan. Sebagai makhluk Tuhan yang termulia, berhati-hatilah engkau dalam mengembara di dunia. Hiasi selalu dirimu dengan pakaian cinta, berselendang akhlak mulia, berselimut iman dan takwa.